Masalah jangan didiamkan, lebih baik kita bicarakan. Persoalan jangan disimpan, mending langsung kita selesaikan. Menunda-nunda masalah malah parah. Woo! Hanya problem kalau dipendam, satu saat pasti berantakan. Hanya teka-teki di hati harus cepat-cepat dipecahkan. Menunda-nunda masalah malah parah. Simpan-simpan persoalan menyesakan. Oh, ungkapkan saja isi hati. Pasti harus bisa diomongkan. Kau punya ganjel di dada, harus